بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكمullah، kaum muslimin pendengar radio Indosiar yang kami hormati. Kita masih pada bab kejujuran dari kitab Riyadhus Salihin oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita sampai pada hadis yang ke-55 An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib رضي الله تعالى عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. diriwayatkan dari Abu Muhammad yaitu Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya, sahabiyan min ahlil bait, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, hafidtu min Rasulillah, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragu-ragukan kamu kepada apa yang tidak meragu-ragukan kamu. Fa inna sidqa tuma'nina. Karena sesungguhnya yang namanya kejujuran adalah ketenteraman. Wal kadhib raibah. Sedangkan yang namanya kedustaan adalah kegelisahan dan keraguan. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan Tirmidzi menyatakan hadis ini hadis sahih. Dan berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, hadzal hadis min ahaditsil arba'in an-nawawiyah wa huwa haditsun jami'un muhim. Hadis ini adalah hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam 40 hadis. 40 hadis ini hadis-hadis yang simple tapi bermakna luas, hadis-hadis yang merupakan umdah, yang merupakan jami'un muhim. Jami' artinya yang menyeluruh, berkait dengan sekian masalah, berkait dengan sekian bab, dan juga muhim dan penting. Wa huwa babun 'adzim min abwabil wara' wal ihtiyat. Kemudian saya berkata lagi bahwa bab ini, maksudnya hadis ini, termasuk dalam bab yang sangat besar, yang sangat agung, yaitu babul wara', kehati-hatian. Babul ihtiyat, wara' dan ihtiyat adalah kehati-hatian seseorang. Dan itu tentunya orang yang sampai pada tingkat wara' adalah orang yang hebat, yang saleh, mukmin, taqi, waliyun min awliya'illah. Orang-orang yang sangat tinggi imannya, dia meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, dan meninggalkan yang tidak apa-apa karena takut ada apa-apa. Ini keistimewaan. Karena kehati-hatian saja. Apakah itu haram? Tidak, tidak haram. Apakah itu makruh? Tidak juga. Lah kenapa kamu tidak mau? Saya khawatir akan menyibukkan saya dari perkara yang lebih baik. Bayangkan, perkaranya tidak haram, tidak makruh, tetapi dia menghitung. Di sini ada sesuatu yang mubah. Di sini ada sesuatu yang lebih afdal. Maka seorang yang wara, dia akan meninggalkan yang perkara tadi karena ingin mendapatkan yang lebih afdal. Meninggalkan yang mafdul kepada yang lebih afdal. Masya Allah. Ini keistimewaan. Tetapi tentunya catatan pentingnya bahwa itu adalah untuk dirimu, jangan kau jadikan sebagai hukum untuk orang lain. Mengapa? Karena itu perkara yang mubah. Biarkan sebagai mubah. Jangan menyatakan kamu jangan berbuat seperti ini, tidak boleh. Mubah kenapa bilang tidak boleh? Kalau engkau berhati-hati, khawatir atas sesuatu, itu bagus. Silakan. Tetapi merubah hukum jangan. Tetapkan yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Tetapkan yang wajib tetap wajib, tetapkan yang mubah tetap mubah. Jangan merubah hukum-hukum syar'i. Inilah yang sering terjadi di kalangan kaum sufi. Dari perkara-perkara yang sesungguhnya mubah mereka tinggalkan, tetapi sayangnya mereka kemudian menganggap bahwa itu tidak perlu dan tidak boleh, padahal halal, padahal mubah. Sehingga mengerikan. Ada yang menyatakan tidak boleh makan daging karena khawatir akan memicu nafsu, syahwat. Ketika dilaporkan pada Rasulullah SAW, beliau menjawab dengan kalimat yang ringkas, "Kulil laham wasum." Makanlah daging dan puasalah. Jadi untuk urusan menahan syahwatnya, silakan dengan puasa, jangan dengan mengharamkan daging. Ya Rasulullah, inni idza akaltu laham antashiru ila nisa. Aku kalau makan daging, syahwatku selalu cenderung pada perempuan, mengganggu ibadahku. Tentunya para sahabat bukan sufi. Ini bukan contoh sufi, tapi contoh ketika ada orang yang mengharamkan atau melarang sesuatu atas dirinya saja, Nabi sudah menegur, jangan. Makan daging dan puasalah. Adapun sufi, na'udzubillah min dalik, mereka bikin syariat baru yang bukan syariat yang kita kenal. Tidak boleh makan daging, bahkan ada yang menyatakan tidak boleh menikah karena menikah itu menyibukkan dari ibadah. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, padahal perkara mubahat. Ternyata ketika usut punya usut, asal muasalnya itu kehati-hatian. Dan kehati-hatian itu boleh kalau dia dalam keadaan khawatir sesuatu. Tetapi itu hanya kehati-hatian. Barakallahu fikum. Kembali kepada pembahasan. Disebutkan dalam hadis ini, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragu-raguan kamu pada apa yang tidak meragu-ragukan kamu. Artinya, barakallahu fikum, dijelaskan oleh Nabi selanjutnya alaihi salatu wassalam, fa inna sidqa tuma'nina wal kadib raibah. Kejujuran itu ketenteraman. Sedangkan kedustaan itu keragu-raguan. Maka tinggalkanlah keragu-raguan. Di antaranya adalah kedustaan yang membuat raibah, yang membuat gelisah, yang membuat seorang jadi tidak tenteram. Tinggalkan itu. Dan hendaklah engkau berkata jujur agar engkau tenteram, tenang, agar engkau tidak gelisah. Ikhwani fi din, a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Disebutkan selanjutnya oleh Syekh Ibnu Utsaimin contoh tentang kehati-hatian dan wara' di dalam bab fikih. Insanun asaba thawbahu najasa wa la yadri hal hiya fi muqaddami ath-thawb aw fi mu'akhkharihi. Inna ghasl al-muqaddam sara 'indahu raibah li ihtimali an takuna fi mu'akhkhar ath-thawb wa in ghasl al-mu'akhkhar sara 'indahu raibah li ihtimali an takuna fi muqaddam ath-thawb fama huwa al-ihtiyat. Contoh, kata Syekh, seorang terkena najis tapi dia tidak yakin apakah di depan bajunya atau di belakang bajunya. Kalau ujung depan bajunya yang dia cuci, masih ada keraguan, jangan-jangan di bagian belakangnya. Kalau dia bagian belakang yang dia cuci, maka dia masih ada keraguan bagaimana, jangan-jangan ada yang di depannya. Fama huwa al-ihtiyat, bagaimana kehati-hatian tadi. Al-ihtiyatu an yaghsil muqaddamahu wa mu'akhkharahu hatta tazula raibah. Kehati-hatiannya adalah dengan mencuci bagian depan dan bagian belakangnya semuanya. Maka tentramlah hati. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragu-ragukan kamu kepada apa yang tidak meragu-ragukan kamu. Kalau kamu cuci bagian depan masih ada keraguan, jangan-jangan di belakang. Kalau bagian belakang kamu cuci, kamu masih ada keraguan, masih ada kegelisahan, jangan-jangan di depan yang terkena najis. Tapi kalau cuci dua-duanya selesai. Walhamdulillah. Ikhwan ibn na'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana juga dicontohkan oleh beliau tentang salat. Orang salat dua rakaat. Ini salat yang rubaiyah tapi dia baru dua rakaat. Tapi kemudian dia ragu. Ini yang kedua apa yang ketiga? Law syakkal insan fi salati hal shalla rak'atain aw thalatha rak'at wa lam yatarajjah indahu syai'. Seorang salat ragu-ragu apakah dia salat dua rakaat atau tiga rakaat dan dia tidak bisa mentarjih salah satunya yang benar, yang yakin yang mana. Fahuna in akhadha bi raq'ataini, yang demikian kalau dia mengambil yang dua rakaat, sara indahu raibah. Dia akan ragu-ragu, jangan-jangan salatnya kurang. Wa in akhadha bi thalas, kalau dia kerjakan yang tiga kali, dia juga ragu-ragu. Berarti sholatnya jangan-jangan lebih. Fala'allahu lam yanqus, kalau dia tidak kurang tetapi ditambah tiga jadi lebih. Lakin yabqa qalaqan, akan ada keraguan pada dirinya. Fahuna ya'mal bima la raiba fihi faya'mal bil aqalli fa'idha syakka hal hiya thalatha. Maka kata syekh, untuk membuat yakin agar tidak ragu-ragu, maka hendaklah dia ambil yang sedikit. Kalau ragunya dua dan tiga, dia anggap dua, kemudian dia lanjutkan. Kemudian setelah itu dia sujud sahwi. Sujud sahwi itu akan menyempurnakan. Fahadal hadith barakallahu fikum adalah perkara yang merupakan kaidah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Subhanallah. Tertulis besar di markas Brimob, ragu-ragu mundur. Saya kagum dengan kalimat itu, ragu-ragu mundur. Subhanallah. Bilang ini sesuai sekali dengan hadis. Da' ma yaribuk, tinggalkan yang meragu-ragukan kamu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu dalam keadaan ragu-ragu. Kerjakan dengan yakin. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, dengan mencari langkah-langkah agar membawa kepada keyakinan. Ini potongan hadis yang pertama, yaitu da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragu-ragukan kepada apa yang tidak meragu-ragukan. Kerjakan apa yang menenteramkan dan tinggalkan apa yang menggelisahkan. Ternyata yang paling besar, yang paling mengerikan adalah kalau berkait dengan masalah kedustaan. Sebab kedustaan akan menjadi kegelisahan. Maka hendaklah engkau jujur selamanya, karena yang namanya kejujuran itu ketenteraman. Hendaklah engkau jujur dalam berbicara, jujur dalam beramal, jujur dalam bertaubat, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lalu tentang tiga sahabat yang mulia yang bertaubat dari kesalahannya tidak ikut perang Tabuk. Kemudian Allah turunkan kepada seluruh kaum muslimin, kunu ma'as shadiqin, hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Siapa? Ka'ab ibn Malik dan beberapa dua sahabat lainnya. Barakallahu fikum. Ini adalah ketenteraman, ketenangan. Mengapa? Jujur tidak membawa kegelisahan. Tetapi kedustaan, sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab, hibalul kadzib qasira. Tali kedustaan itu pendek. Sehingga kalau ditelusuri mesti akan ketahuan kalau itu dusta. Karena pendek talinya. Hibalul kadzib qasira. Oleh karena itu biasanya orang kalau sudah berdusta, dia akan mudah terbongkar tidak berapa lama karena talinya pendek. Dan biasanya kalau dia sudah hampir terbongkar, dia akan berdusta dengan dusta yang kedua untuk menyambung talinya tadi. Kemudian untuk menutupi kedustaan yang kedua, dia akan dusta dengan kedustaan yang ketiga, yang keempat, dan terus berantai. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa? Dia selalu gelisah, selalu khawatir, jangan-jangan ketahuan, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Maka Nabi SAW menasihatkan dalam hadis ini, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragu-ragukan kepada apa yang tidak meragu-ragukan. Tinggalkan apa yang menggelisahkan kepada apa yang menenteramkan. Maka hendaklah berkata jujur dan jangan berdusta. Karena as-sidqu tuma'ninah, kejujuran itu adalah ketenteraman, sedangkan kedustaan itu adalah kegelisahan. Qalaq. Rasulullah Ta'ala an yaj'alana minas sadiqin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang jujur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.